Memberikan uang kepada orang bodoh itu termasuk yang biasa disebut sebagai uang saku kepada anak yang belum anak-anak belum baligh. Seringkali dijumpai anak-anak SD diberi uang saku sampai lebih dari 10.000 per hari. Jazakallah khairan. Taib. Ini wallah alam apakah tambahan faidah atau pertanyaan? Kalau ini pertanyaan, maka ini kembali kepada uruf. Gitu ya. Pada sebuah lingkungan. Mungkin pada sebuah lingkungan 10.000 itu nilainya besar. Tapi dalam lingkungan yang lain nilainya kecil. Nah, ini dikembalikan kepada lingkungan dan tentunya orang tua perlu memberikan arahan, pengawasan ketika memberikan uang kepada anaknya. Wallahu a'lam.